Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan di malam hari ini kita melanjutkan kembali kajian kita dari membaca kitab At-Tibyan Fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada satu fasal yang beliau sebutkan. Qala rahimahullahu ta'ala faslun la ba'sa bil jam'i baina suwarin fi raq'atin wahidah. Tidak mengapa untuk menggabungkan antara surat-surat di satu rakaat. Ini terkait qiraah surat di dalam salat. Naam. Faqad sabata fi sahihain min hadits Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala laqad araftu an-nadha'ira allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqrunu bainahunna. Ini berdasarkan dari hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sungguh aku mengetahui an-nadha'ir yaitu setara. Yang dimaksud di sini surat-surat yang setara. Surat-surat yang kadarnya setara, ya. Sungguh aku mengetahui ya, an-nadha'ir surat-surat yang setara, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan antaranya, antara surat-surat tersebut. Naam. Fadzakara 20 surah min al-mufassal. Kemudian beliau sebutkan 20 dari surat-surat mufassal. Surat-surat mufassal yaitu dimulai dari surat Qaf sampai An-Nas. Ini disilakan dengan Qisarul Mufassal, surat-surat pendek yang mufassal, yang memiliki batasan pemisah. Nah, disilakan dengan Al-Mufassal karena banyaknya fasalnya itu basmalah. Karena suratnya pendek-pendek, jadi ya banyak sekali dipisah dengan basmalah pada surat-surat tersebut. Waqad qaddamna an jama'ati minas salaf qira'ata khatmatan fi raq'ah, dan telah kita lalui penyebutan tentang sekelompok para salaf yang mereka membaca Al-Qur'an satu kali khatam di satu rakaat. Ini telah kita sebutkan, kita singgung pada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya, ya. Nah, bagaimana para salaf, sebagian mereka ada yang mengkhatamkan Al-Quran itu di satu kali sholat, bahkan disebutkan di satu rakaat. Subhanallah, ya. Jadi tentunya kalau sahih, ya, kalau ini sahih dan perlu diteliti lagi kesahihannya, karena banyak pembicaraan di sebagian para ulama tentang kesahihan ini. Kalaupun sahih, maka ini bisa kita katakan sebagai bentuk karomah yang dimiliki para salaf. Ya, yang mungkin secara logika kita ini sesuatu yang tidak mungkin, bagaimana bisa membaca Al-Qur'an satu rakaat bisa khatam. Nah, tapi karena mereka memiliki karomah, ya, barokatul waqt, keberkahan waktu, maka hal-hal seperti itu ya memungkinkan. Taib. Maka dari pembahasan ini kita bisa mengambil faedah bahwa diperbolehkan membaca lebih dari satu surat di dalam satu rakaat. Naam. Terkait membaca surat di dalam sholat, maka ada tiga keadaan yang diperbolehkan. Ya, tiga keadaan yang diperbolehkan dalam hal membaca surat di dalam sholat, terkhusus untuk para imam, ya, untuk para a'immah. Keadaan yang pertama, membaca satu surat di setiap rokaat. Nah, membaca satu surat di setiap satu rokaat secara sempurna. Ini adalah keadaan yang paling afdol. Satu rokaat, satu surat. Misalnya rokaat pertama surat Al-Buruj, rokaat kedua surat Al-Fajr misalnya, ya, dan seterusnya. Ini yang lebih afdol, ya, satu rokaat, satu surat secara sempurna, full. Baik. Keadaan yang kedua yang diperbolehkan adalah, ya, yang disebutkan di sini, membaca lebih dari satu surat di dalam satu rokaat. Misalnya di rokaat pertama dia membaca Al-Duha dengan An-Nasyr, ya, atau Al-Insyirah, Al-Insyirah, Al-Nasyrah, Latasodroh, dibaca di rokaat pertama. Di rokaat kedua dia membaca Tin, ya, dan seterusnya. Nah, ini diperbolehkan, ya. Keadaan yang ketiga adalah membaca penggalan-penggalan surat di dalam satu rokaat. Misalnya di rokaat pertama dia membaca beberapa ayat di surat Al-Baqarah misalnya. Di rokaat yang kedua dia membaca beberapa surat di dalam surat Al-Imran. Nah, ini juga diperbolehkan, ya. Intinya dalam hal ini landasannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Ya, jadi dalam hal al-qira'ah fi shalah tentunya, ya, jangan sampai takalluf. Naam, memberat-beratkan, ya. Apa yang kita hafal, apa yang kita perkirakan kita lancar, walaupun setelah kita baca ternyata banyak salah juga, itu yang kita baca, ya. Jangan surat-surat yang kita merasa, oh ini belum lancar nih surat ini, kalau kita ini baca banyak sakotnya. Nah, seperti ini akan menyusahkan bagi makmumnya kalau imamnya berhenti lama memikirkan suratnya, ya. Maka ini akan menjadikan makmumnya menunggu. Nah, tentunya seperti ini diusahakan untuk dihindari, ya, bagi para a'immah. Nah, dalam hal membaca Al-Quran di dalam sholat, ketika seorang imam lupa, ya kan, dia membaca surat, naam, ternyata dia lupa. Pada ayat tertentu dia lupa. Ini kan sering kan kita. Nah, maka diperbolehkan untuk dia lompat ke ayat yang berikutnya, tidak mengapa. Ini disebutkan oleh para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Tidak mengapa. Yang penting, ya, apa yang dia lanjutkan tersebut tidak merusak makna. Nah, ini ya. Ini kaitannya dengan pembahasan kita yang sebelum-sebelumnya tentang masalah wakof dan ibtida. Bagaimana kita berhenti, ya, bagaimana kita memulai. Ini perlu kita perhatikan makna-maknanya. Jangan sampai kita memulai ayat yang mana ayat itu masih memiliki keterikatan yang kuat dengan ayat sebelumnya. Nah, ini akan merusak maknanya dan gak nyambung gitu, ya. Gak nyambung. Misalnya kita membaca surat Al-Baqarah, ya, fid dunya wal akhirah. Nah, ini sering ini. Nah, ini fid dunya wal akhirah awal ayat masih kaitannya dengan ayat yang sebelumnya, karena jar majrurnya itu muta'alliq dengan ayat yang sebelumnya, ya. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Sehingga kalau kita misalnya salat, na'am, membaca Al-Fatihah kemudian baca surat atau baca ayat fid dunya wal akhirah, ini enggak nyambung. Nah, ada makna yang kosong di situ, ya. Nah, ini dihindari yang seperti ini, hal-hal seperti ini dihindari. Ya, jadi kalau semisal kita lupa, ya, apalagi enggak ada yang mengingatkan dari makmumnya, enggak ada yang mengingatkan, ya udah. Bisa kita lompat ayat yang lainnya atau pindah ke surat yang lainnya, baca surat yang lain, labas. Tidak mengapa. Jangan sampai menunggu lama mengingat-ingat ayatnya, ya, lama sekali. Ini sebaiknya dihindari. Baik. Kemudian berikutnya Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan fasl. Qala faslun ajma'al muslimun ala istihbabi jahri bil qira'ati fi sholati subhi. Kaum muslimin mereka bersepakat, ya, disunnahkannya menjaharkan bacaan pada sholat subuh wal jum'ah, sholat jum'at, wal idain, sholat id, wal ulayat, wal awalain minal maghribi wal isya, wal awalatain minal maghribi wal isya, wa fi sholati tarawih wal witri atibaha. Kaum muslimin berijma, bersepakat. Biasanya kalau istilah ajma al muslimun, yang dimaksud muslimun di sini adalah para ulama, ya, al muslimun ay na'am ulama uha atau ulama uhum, ya, bukan kaum muslimin yang awamnya, tapi ulama. Ini istilah yang biasa digunakan para ulama dalam menyebutkan ijma. Ajma al muslimun, muslimun tentunya di sini para ulamanya, bukan orang-orang awamnya. Maka para ulama bersepakat tentang disunahkannya menjaharkan bacaan pada sholat subuh. Demikian pula sholatul jum'ah, sholat id, idul adha, idul fitr, wal idul adha. Kemudian, wal awalatain minal maghrib wal isya. Dua rakaat pertama di surat maghrib dan isya. Wa fi sholatit tarawih. Dan pada sholat tarawih, wal witri atibaha. Dan sholat witir sebagai penutupannya. Ini sepakat para ulama, ya, tentang disunnahkannya, disunnahkannya untuk membacanya secara jahr, ya, karena ini semua adalah sholat lailiyah, sholat yang dikerjakan di malam hari. Demikian pula sholat yang berkumpul padanya kaum muslimin seperti sholat id, yang di situ kaum muslimin berkumpul dalam jumlah yang besar. Nah, karena disebutkan oleh para ulama kaidah hukum asal sholat yang di situ mengumpulkan banyak jamaah, maka disunahkan untuk dijaharkan, ya, dikecualikan sholat sholat wajib. Ya, sholat wajib yang dikerjakan di siang hari, ya, seperti sholat duhur dan sholat asr. Nah, wahada mustahab lil imam wal munfarid bima yanfaridu bihi minha. Dan ini, ya, disunahkannya jahr, menjaharkan bacaan pada sholat-sholat ini disunahkan baik untuk imam maupun bagi orang yang munfarid, yang sholat sendiri juga disunahkan. Ya, dia sholat malam sendiri misalnya, disunahkan untuk menjaharkan. Atau dia sholat isya sendiri, sholat maghrib sendiri, ya, mungkin tidak ada jamaah atau keadaan yang lainnya, tentunya mengikuti jamaah wajib, ya, sholat berjamaah wajib, ya. Tapi kalau dia sholat sendiri maka wajib dijaharkan. Nah, wa ammal ma'mum fala yajhar bil ijma. Adapun makmum maka tidak dijaharkan berdasarkan ijma. Ya, makmum membaca sir. Nah, karena apa? Makmum diperintahkan untuk mendengarkan bacaan imam. Ya, fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makmum yang wajib adalah al-istima', mendengarkan bacaan imam. Kecuali Al-Fatihah, ya. Adapun Al-Fatihah maka seperti yang telah kita singgung, pendapat yang rajih wallahu alam adalah wajib bagi makmum untuk membacanya. Ya, walaupun di salat jahriyah, ya. Dalam keadaan apapun Al-Fatihah itu tetap dibaca. Nah, kemudian kata beliau, wa yusannul jahru fi salati kusufil qamar wa la yajhar fi kusufis syams wa yajhar fil istisqa wa la yajhar fil janazati idza suliyat bin nahar wa kadza bil lail 'ala al madzhab as sahih al mukhtar. Dan disunahkan menjaharkan, ya, pada bacaan salat kusuful qamar, gerhana bulan. Nah, wala yajhar fi kusufis syams, dan tidak dijaharkan pada salat gerhana matahari. Walaupun yang rajih adalah salat gerhana matahari itu dijaharkan, ya. Ini pendapat yang kuat. Nah, karena banyak riwayat seperti hadis Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan Rasulullah SAW membaca, ya, wa yajharu biha. Beliau membaca dengan menjaharkan bacaannya di salat gerhana matahari. Karena gerhana yang terjadi di zaman Rasulullah hanya sekali, ya, yaitu gerhana matahari. Tidak ada, tidak pernah terjadi gerhana bulan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekali saja itu gerhana matahari. Ya, yang bertepatan dengan meninggalnya anak beliau Ibrahim. Baik. Jadi dalam sholat gerhana matahari pun dijaharkan yang sunnah, ya. Ya, tidak seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di sini. Wa yajharu fil istisqa. Dan dijaharkan pula bacaan dalam sholat al-istisqa. Nah, ini tanya apa itu sholat istisqa Syafi'i? Sholat istisqa itu sholat apa? Nah, meminta hujan, ya. Meminta hujan. Sholat istisqa adalah sholat meminta hujan ketika terjadi kemarau yang panjang, ya. Ketika terjadi kemarau panjang dalam keadaan sulit air, maka disunahkan untuk sholat istisqa. Adapun kalau tidak musim kemarau, ya, hanya PDAM mati, ya kan. Nah, walaupun susah air, enggak disunahkan yang seperti ini, ya. Walaupun kita kesulitan air, tapi masih ada air, masih bisa dicari di tempat yang lain, ya. Nah, ini sholat istisqa ketika kemarau, ya, kemarau yang panjang, di mana-mana susah air, maka disunahkan ini, ya. Wala yajhar fil janazah idza suliyat bin nahar. Demikian pula tidak dijaharkan sholat janazah apabila sholatnya di siang hari. Wa kadza bil lail 'ala madzhab sahih al mukhtar. Demikian pula sholat janazah ketika di malam hari juga tidak dijaharkan. Jadi sholat jenazah, ya, dikerjakan di siang hari maupun di malam hari, maka tidak disunahkan untuk dibaca jahar, ya. Nah, dibaca sir ketika kita sholat jenazah. Nah, karena sholat jenazah ini berbeda dengan sholat-sholat yang lain, walaupun saya sama-sama sholat. Nah, tapi banyak perbedaannya, ya. Baik. Kemudian wala yajhar fi nawafilin nahar ghairu ma dzakarna minal aidain wal istisqa. Dan tidak dijaharkan bacaan pada salat-salat sunnah di siang hari selain apa yang telah kami sebutkan dari salat Id dan salat al istisqa. Selain itu, sholat-sholat sunnah di siang hari itu tidak dibaca jahar. Nah, taib. Lalu bagaimana ketika kita sholat mengkodok sholat sunnah. Nah, sholat sunnah disebut oleh para ulama, ya, boleh dikodok. Sholat-sholat sunnah yang biasa kita kerjakan, ketika kita terluput darinya, maka boleh dikodok. Nah, ketika kita misalnya terluput dari sholat sunnah fajar, ya kan? Sholat sunnah sebelum subuh, 2 rakaat. Nah, kalau kita mengerjakannya di siang hari, karena mengkodok sholat sunnah fajar ini bisa dikerjakan langsung setelah sholat subuh langsung, bisa pula ditunda ketika sudah masuk duha, ya. Dan ini yang lebih afdol menurut sebagian para ulama, ditunda, ya, sampai lewat waktu-waktu terlarang. Karena setelah sholat subuh itu dilarang sholat. Nah, tapi boleh kalau mau dikerjakan langsung setelah sholat subuh, ya, karena mungkin lupa nanti mengerjakannya, labas. Nah, ketika kita mengerjakannya di siang hari, kita kerjakan kita kodok sholat sunnah fajar, kita kerjakan di waktu duha misalnya, apakah disunahkan pula untuk menjaharkan, ya? Apakah yang dianggap itu waktu kodoknya atau waktu al-maqdi, ya? Dalam hal ini yang rajih wallahu alam, disunahkan untuk dijaharkan, ya. Nah, karena mengkodok sholat itu seperti kita menghikayatkan sholat yang kita kerjakan. Jadi seolah-olah kita mengerjakan sholat itu walaupun waktunya di siang hari, tapi seolah-olah kita mengerjakannya menghikayatkan, ya, menghikayatkan yang di malam hari. Nah, dalilnya, sebagian para ulama menyebutkan dalilnya adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man nama an salatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Man nama an salatin, barang siapa yang tertidur dari salat, ya, au nasiya, atau dia lupa, falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaknya dia mengerjakan salatnya ketika dia mengingat. Nah, jadi wallahu alam, ketika kita mengqadha salat sunnah yang kita tinggalkan di malam hari, hatta sholat ba'diyah isya kalau kita lupa mengerjakannya, tidak mengapa dikodok, ya, dikodok. Jadi sholat-sholat sunnah yang tertinggal itu tidak terluput, ya, tidak apa, ketika misalnya waktunya sudah lewat, na'am, itu tidak serta-merta hilang begitu. Nah, boleh kita kodok, dan ini tentunya sesuatu yang afdol, ya, dan bentuk penjagaan kita terhadap ibadah sunnah yang biasa kita kerjakan. Nah ini, ya, demikian pula dalam hal ini, walaupun tidak ada kaitannya dengan ini, sholat sunnah, ya, sholat sunnah qobliyah ataupun ba'diyah itu tetap dikerjakan walaupun ada fasl, ada rentang waktu. Nah, ini hal-hal seperti ini perlu untuk kita perhatikan. Misalnya kita mengadakan daurah, ya kan? Mengadakan daurah di waktu duhur, ya kan? Nah, daurah sampai sholat duhur, sampai adzan duhur. Biasanya kan sebagian asatidah, ya, setelah adzan langsung menyambung daurahnya. Yang seharusnya itu waktu sholat, kan? Waktu sholat ba'diyah atau sholat qobliyah. Nah, makanya kita kerjakan. Nah, kita kerjakan sholat qobliyahnya. Jadi jangan langsung qomat. Nah, diberi kesempatan kepada bagi makmum untuk sholat sunnah, untuk mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah selesai muhadharah, maka diberi kesempatan kepada jamaah untuk mengerjakan sholat sunnah qobliyah 2 rakaat. Nah, ini, ya, tanbih juga mungkin untuk para thalabah. Hari Kamis, ya kan, hari Kamis ada muhadharah kita dari sebagian santri-santri kita, ya, maka setelah muhadharah itu kita mengerjakan sholat sunnah ba'diyahnya. Paham, ya? Jadi enggak ditinggal seperti itu. Nah, disunahkan untuk dikerjakan. Jadi fasalnya itu enggak pengaruh, ya. Adanya rentang waktu itu tidak menjadikan sholatnya, sholat sunnahnya hilang, enggak. Paham ya? Tayyib. Kemudian waqtalafa ashabuna fi nawafilil lail. Dan para ulama-ulama kami berselisih pendapat, ini ulama Asy-Syafi'iyah berselisih pendapat tentang salat nawafilul lail, salat sunnah di malam hari. Fal azhar annahu la yajhar. Nah, wasani yajhar. Kata beliau, yang paling zahir, pendapat yang paling zahir dari pendapat mazhab Syafi'i bahwa salat sunnah di malam hari la yajhar, tidak dijaharkan. Wasani jahar. Dan pendapat yang kedua, ya, dari pendapat mazhab Syafi'i bahwa salat sunnah di malam hari itu juga dijaharkan. Wasalis wahwa ikhtiarul Baghawi. Dan pendapat yang ketiga, yang merupakan pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Baghawi, yaqra'u bainal jahri wal israr. Nah, pendapat ini pendapat yang pertengahan ya. Pendapat Al-Baghawi mengatakan salat sunnah di malam hari itu dikerjakan antara jahr wal israr. Nah, antara jahr dan israr. Artinya kalaupun dia membaca jahr, tidak seperti membaca ketika dia menjadi imam. Kita baca jahr, tapi ya jahrnya tidak terlalu keras ya. Nah, tidak seperti kita mengimami, ya baca alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim. Seperti itu aja. Nah, ini wallahualam pendapat yang lebih pertengahan. Ya, dibaca tetap ada suara yang terdengar, tapi tidak terlalu keras. Nah, ini ya. Walau fatatu salatu bil lail faqadhaha bin nahar au bin nahar faqadhaha bil lail. Nah, ini yang barusan kita sebutkan. Kata beliau, dan seandainya terluput dari seseorang salat di malam hari, salat sunnah, faqadhaha bin nahar, maka dia mengqadanya di siang hari. Atau dia terluput dari salat sunnah di malam hari, maka dia mengqadanya di atau dia terluput dari salat sunnah di siang hari, maka dia qadha di malam hari. Fahal yu'tabar fil jahri wal israr waqtul fawat am waqtil qadha. Nah, dalam hal menjaharkan dan mensirkannya, apakah yang jadi patokan itu waktu sholat yang terluput atau waktu kodoknya? Tadi kita sebutkan waktu apa yang dianggap? Hah? Waktu apa tadi yang teranggap? Volvo? Hah? Yang diikuti waktu sholat yang terluput atau waktu kodoknya? Waktu kodoknya. Berarti kalau kita mengerjakan mengkodok sholat sunnah fajar di siang hari, dijaharkan apa disirkan? Volvo, dijahar. Yang teranggap waktu fawatnya ya, waktu terluputnya. Nah, mungkin antum kurang paham istilah ya. Baik, ini ya. Jadi yang teranggap dalam hal ini disebutkan pula oleh beliau di sini. Fihi wajahan li ashabina. Kita baca. Dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan ulama kami Syafi'iyah. Azharuhuma, pendapat yang paling tampak adalah al-i'tibar bi waqtil qadha. Pendapat yang paling kuat di dalam mazhab Syafi'iyah adalah pendapat yang menganggap waktu qadha. Maksudnya waktu qadha adalah waktu ketika kita mengerjakan sholat itu. Kalau kita mengerjakan sholat sunnah fajar di siang hari, maka yang teranggap waktu siangnya itu, berarti kita harus membacanya dengan sir. Paham ya? Walau jahara fi maudhi'il israr. Nah, walaupun dia menjaharkan ya pada tempat yang di situ seharusnya sir. Au asarra fi maudhi'il jahr. Nah, Afan, ini sudah apa? Jumlah yang beda ya. Kata An-Nawawi rahimahullah, walau jahara fi maudhi'il israr au asarra fi maudhi'il jahr fa shalatuhu sahihah. Nah, seandainya dia menjaharkan pada tempat yang seharusnya sir, atau dia mensirkan pada tempat yang seharusnya dibaca jahr, maka salatnya sahih. Lakinnahu irtakabal makruhah, akan tapi ya dia melakukan perkara yang makruh. Wala yasjudu lisahwi, dan dia tidak sujud sahwi. Nah, jadi dalam hal ini yang perlu kita ketahui pula, dalam hal menjaharkan dan mengisrorkan bacaan di dalam sholat itu hukumnya sunnah, bukan wajib, bukan sesuatu apalagi syarat. Ya, sehingga seandainya ada seorang imam yang dia membaca jahar pada sholat duhur misalnya, ya, yaitu tidak mempengaruhi sholatnya, ya. Akan tapi dia apa? Khilafu sunnah, menyelisih sunnah, tapi dia nggak perlu sujud sahwi. Nah, jadi jangan dianggap ini sesuatu yang harus gitu ya, sesuatu yang mempengaruhi sholat lah. Atau seandainya imam membaca sir di malam hari juga tidak mempengaruhi sholatnya. Akan tapi dia apa? Khilafu sunnah, menyelisih sunnah. Nah, tapi dia tidak perlu sujud sahwi. Ya, tidak perlu sujud sahwi. Nah. Kemudian wa'lam annal israr fil qiraati wa takbirat wa ghairiha minal adhkar huwa an yaqulahu bihaitsu yusmi'u nafsah. Ini juga penting untuk kita perhatikan. Kata beliau, ketahuilah bahwa mengisrorkan bacaan, melirihkan bacaan, wa ghairiha, dan yang selainnya dari zikir-zikir yang ada, ya, kadarnya yaitu seseorang memperdengarkan bacaan untuk dirinya sendiri. Bihaitu yusmi'u nafsah. Maksudnya, kadar kita melirihkan bacaan itu bagaimana? Ya, kata Nawawi di sini, kadarnya adalah sebatas kita yang dengar. Nah, jadi ada suara yang keluar. Nah, ada suara yang keluar. Dan inilah ya yang disebut kalam. Nah, kata beliau, wala budda min nutqihi bihaitsu yusmi'u nafsah, dan harus diucapkan. Ya. Yang mana dia memperdengarkan dirinya sendiri. Jadi harus ada an-nutqu. Harus ada yang diucapkan di lisannya. Idza kana sahihus sam', kalau dia memiliki pendengaran yang sehat. Kalau pendengarannya ya, mohon maaf, kurang misalnya, ya itu beda lagi. Ya. Nah. Wala 'arada lahu fa illam yusmi'u lam tasih qira'atahu. Wah ini. Ya, bagi orang yang memang kurang dalam hal pendengaran, ya dia enggak perlu memaksakan untuk membaca sampai dia dengar. Ini tidak perlu. Ya, wala 'arada lahu, tidak ada apa istilahnya, tidak ada halangan baginya yang demikian. Fa illam yasma atau fa illam yusmi' lam tasih qira'atahu. Wala ghairuha minal adhkari bila khilaf. Kata beliau, apabila seseorang tidak mendengarkan, ini, tidak mendengarkan bacaannya, lam tasih qira'atahu, maka bacaannya tidak sah. Ya. Wala ghairuha minal adhkar bila khilaf. Demikian pula selain bacaan Al-Qur'an dari zikir-zikir yang ada tanpa khilaf. Sehingga dari sini seseorang yang seorang ketika sholat tapi lisannya tidak mengucapkan sesuatu, ya, lam tasih sholatuhu, sholatnya tidak sah. Ini tanbih, ya, karena banyak terkhusus di kalangan sebagian para thalabah ini kita perhatikan, wallah alam, nggak ada bergerak mulutnya, ya, diam aja. Ini jangan seperti itu. Sholat itu harus dilafadzkan bacaan-bacaannya, apalagi bacaan Al-Fatihah. Kalau tidak sah sholatnya, ini hati-hati, ya. Nah, bergerak mulutnya, bergerak. Nah, minimal kata sebagian para ulama, minimalnya, dan itu yang wallahu alam yang roji, minimalnya dia menggerakkan lisannya, ya, walaupun nggak sampai terdengar suaranya, misalnya mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, ya, dilafatkan ya, bergerak. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau ketika membaca, para sahabat melihat itu bisa terlihat dari gerakan apa? Janggut beliau, ya, gerakan jenggotnya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlihat mulutnya bergerak, ya, bukan diam saja begitu. Ini hati-hati, ini masalah sholat ya. Masalah sholat itu bukan masalah yang sepele. Nah, itu ibadah yang paling utama, rukun kedua dari arkanul Islam. Jadi kita mengerjakannya harus, ya, tentunya ikhlas yang pertama, yang kedua mutaba'ah. Ya, diperhatikan syarat-syarat sholatnya, rukun-rukun sholatnya. Nah, dan itu yang pertama kali nanti dihisab masalah sholat. Nah, seorang itu kalau sholatnya baik, insya Allah urusan-urusan yang lainnya juga baik. Tapi kalau sholatnya, ya, sholatnya tidak baik, maka urusan-urusan yang lainnya itu akan tidak baik. Ini ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga orang yang mengerjakan sholat dengan benar, ya, baik secara zahir dan batinnya, dia kerjakan dengan benar, maka dia akan terjauhkan dari perbuatan fahish dan perbuatan mungkar. Nah, sehingga kalau ada orang yang sholat tapi masih terjatuh dalam perbuatan-perbuatan mungkar, ini menunjukkan ada ikhlal, ada kekurangan di dalam sholat yang dia kerjakan. Ya. Jadi masalah sholat ini adalah masalah yang harus kita perhatikan. Rasulullah SAW beliau mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, ya, ini yang pertama. Nah, bagaimana seorang thalibul ilm, seorang penuntut ilmu, tapi nggak memperhatikan sholatnya. Inilah yang pertama kali yang sangat menonjol dari amalan kita itu adalah sholat ya. Sholat. Itu yang paling menonjolnya. Maka perbaiki sholatnya ya. Perbaiki. Ini nasihat untuk kita semua ya. Dan khusus juga para thalabah, para menuntut ilmu, para santri. Nah, hendaknya kita memperhatikan sholat-sholat kita. Kerjakan dengan baik dan benar. Baik. Jadi ini ya. Bacaan itu harus diperdengarkan. Karena kalau sesuatu ya di dalam hati itu tidak diistilahkan dengan ucapan dan itu enggak teranggap. Ya, tidak teranggap. Tidak teranggap ucapan. Sehingga dalam hal ahkam syariat yang lainnya, misalnya ahkam mutolak, hukum cerai. Ya, seorang suami yang mengucapkan kalimat tolak di dalam hatinya, enggak diucapkan dengan lisannya, maka itu enggak teranggap. Nah, ini yang ada dalam hati itu enggak teranggap. Ya. Ini. Syariat tidak menghukumi seseorang ya selama itu masih apa istilahnya lintasan-lintasan hati itu enggak dihukumi. Selama itu enggak diucapkan dia, enggak ditampakkan dia. Paham ya? Nah, seperti tadi hukum tolak harus diucapkan ya, tolak tuki misalnya, saya ceraikan kamu. Tapi jangan bermudah-mudahan juga ya, hati-hati juga nih bagi yang berumah tangga ya. Nah, kalau dia mengucapkan tolak tuki dalam hatinya, diam aja dalam hatinya, dia tolak tuki misalnya, saya ceraikan kamu ya, tiba-tiba udah kita udah nggak boleh lagi, nggak halal lagi. Mana kalimat cerainya mana? Demikian pula dalam akad-akad yang lain. Akad nikah juga seperti itu. Ya, saya nikahkan fulanah bintu fulan misalnya dengan mas kawin ini. Diam aja si laki-laki ini. Sah? Ya enggak sah. Ya, ngomong sama siapa? Nah, tidak sah kecuali akhros ya, kecuali orang yang bisu. Kalau orang bisa apa ngomong ya harus diucapkan. Ini ya. Taib. Kemudian faslun, qala ashabuna, berkata para ulama kami, yustahabbu lil imam fi shalatil jahriyah an yaskut arba'a sakatat fi halil qiyam. Ini terkait imam ya. Disunahkan bagi imam ketika sholat jahriyah untuk dia diam sejenak, ya, diam sejenak pada 4 keadaan. Ya. Ketika dia berdiri. Nah, ihdaha yang pertama, ba'da takbiratul ihram liyaqra'a du'a at-tawajjuh. Ya. Waliyah ruma al-ma'mum. Nah, yang pertama disunahkan bagi imam untuk diam sejenak setelah takbiratul ihram. Allahu akbar. Ya, maka dia diam. Nah. Ya, untuk membaca doa atau wajuh, doa istiftah maksudnya. Dan untuk memberikan makmum kesempatan agar bertakbiratul ihram. Nah, diam sejenak. Tapi yang disunahkan di sini tentunya membaca doa iftitah. Nah, ini keadaan yang pertama atau posisi yang pertama. Ya. Wasaniyah, keadaan yang kedua, posisi yang kedua yang disunahkan untuk diam yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di sini, atibul Fatihah saktatan latifatun jiddan, latifatan jiddan. Atau saktatun latifatun jiddan. Setelah membaca Al-Fatihah, maka dia diam sejenak. Latifatun jiddan. Diamnya itu sangat ringkas. Ya. Nah, baina akhiri Al-Fatihah wa baina amin. Bi alla yatawahamu anna amin min Al-Fatihah. Jadi, disebutkan oleh An-Nawawi di sini, bagi imam misalnya, setelah membaca waladhalin. Ya, jangan langsung amin. Dikasih jeda sangat ringkas ya, waladhdallin amin gitu ya. Jangan waladhdallin amin, enggak ada jedanya. Nah. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, ba'da amin, setelah ucapan amin, saktatun tawilah, diam yang cukup panjang. Ya, dianjurkan untuk diam yang cukup panjang. Bihaitsu yaqra'ul ma'mum atau ma'mumun al-fatihah. Setelah selesai mengucapkan amin, dianjurkan bagi imam untuk diam, yang memungkinkan bagi makmum agar membaca al-fatihah. Ya, jadi secara amin. Kalau menurut An-Nawawi di sini, imam jangan langsung membaca surat. Ya, dia diam. Ya, beberapa saat baru membaca surat. Warabi'ah, keadaan yang keempat, ba'dal faradhi minas surah, setelah selesai membaca surat, yufassilu biha bainal qiraati wa bainat takbiratil hawi ila ruku'. Setelah selesai membaca surat, maka imam diam, ya. Dia diam sejenak antara takbir untuk takbir ketika dia ruku, mau ruku ya. Naam. Apa? Bertunduk untuk melakukan ruku. Naam. Wallahu alam, tapi yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di sini dari 4 hal ini ya. Ini perkara yang tidak disebutkan dalilnya. Ya, sementara masalah-masalah ibadah, apalagi menghukumi satu amalan itu sebagai amalan yang mustahab, sebagai amalan yang sunnah, itu butuh dalil. Ya, sehingga apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di sini, wallahu alam, di sini disebutkan di taklik di kitab yang ada pada ana, kata beliau, al-istihbabu hukmu syar'i fala yajuzul qawlu bihi illa bimustanadin min kitabillahi aw sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menghukumi sesuatu itu sunnah, mustahab, itu adalah penghukuman syar'i yang tidak boleh untuk diucapkan kecuali ada landasan dalil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa khassatan fi shalah, terkhusus dalam salat, ya, fa inna jami'a af'aliha tauqifi, karena seluruh gerakan-gerakan dalam salat itu tauqifi, ya, gerakan yang tauqifi, ada contohnya. Kita enggak boleh melakukan gerakan selain gerakan yang dalam sholat, kecuali ada dalilnya. Nah, ini ya. Wa hadis sakatat allati dzakarahan Nawawi rahimahullah. Adapun anjuran-anjuran untuk diam di sini yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, laisa fiha syai'un yasbutu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menunjukkannya. Siwa allati aqibat takbiratul ihram, selain takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram. Akan tapi di situ setelah takbiratul ihram yang disunahkan membaca apa? Hah? Iftitah, ya, atau istiftah. Nah, ini saja yang disunahkan. Dan itu bukan diam, ya, tapi membaca. Adapun selain itu setelah waladdallin, kemudian setelah amin, ya, demikian pula setelah membaca surat sebelum ruku. Ini enggak ada sama sekali dalilnya. Sehingga dalam hal ini ya kita ya biasa, ya, tidak perlu ada jeda yang dibuat-buat. Nah. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya bi'idznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا حفظكم الله